يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bermajlis setelah kita menunaikan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik min Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wa annal malaikata yusalluna ala ahadihim ma dama fi musallah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alayhi ma lam yuhdith fihi aw yubdi fihi. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an riwayat Muslim. Dan sesungguhnya para malaikat, malaikat Allah yang begitu banyak yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja, mereka mendoakan kebaikan, mereka bersolawat kepada seorang yang salat dengan berjamaah dan dia tetap berada di tempatnya walaupun bergeser, tetapi dia tidak keluar. Dan selama dia belum berhadas dan tidak mengganggu orang lain, maka malaikat-malaikat yang begitu banyak akan mendoakan kebaikan baginya. Tiga doa: Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah hambamu ini. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Dan ya Allah, berikanlah taubat padanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tiga doa malaikat tersebut. Amin. Selama kapan malaikat terus mendoakan? Selama tidak terjadi pada kita salah satu di antara tiga hal tadi. Madama fi musallah, selama dia masih di dalam masjidnya, di mana dia salat di situ, dia tidak keluar area masjid. Malam yuhdits fi, juga selama belum batal. Kalau sudah batal, berhenti doanya malaikat. Yuhdits fi, atau dia menyakiti, berbuat kekacauan, keributan di dalam masjid, maka berhenti doanya malaikat. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan tiga doanya malaikat tersebut, diampuni dosa-dosa kita, dirahmati kita oleh Allah Azza wa Jalla, dan diberi taufik untuk bertaubat. Karena taubat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu taufik min Allah. Tidak bisa direkayasa. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kita. Kita dulu seperti apa, kemudian kita menjadi ahli sunnah, itu murni taufik min Allah. Tidak semua orang bisa melakukan perpindahan dari bid'ah menjadi sunnah, dari syirik menjadi tauhid, dari kemaksiatan menjadi ketaatan. Itu semua murni taufik min Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita syukuri karena itu adalah min Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kewajiban untuk kita bersatu di atas al-haq, dan keharusan kita untuk menjauhi sebab-sebab terjadinya perselisihan di antara kita. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Pada ayat ini ada dua perintah. Yang pertama, perintah untuk bersatu jami'an, semua kalian. Yang kedua, larangan untuk bercerai-berai, berselisih. Di sana ada sebab-sebab persatuan, dan di sana ada sebab-sebab perpecahan. Maka kita diperintahkan menjalani sebab-sebab persatuan yang Allah ridhai, dan diperintahkan menjauhi asbab-asbab khilaf atau tafarruq, perpecahan. Karena tidak mungkin itu bisa diraih kecuali melalui asbabnya. Asbab persatuan yang disebutkan dalam ayat ini adalah kita semuanya berpegang teguh dengan hablullah. Akan sama corak dan warna kita, akan sama langkah kita, akan sama etiqat kita, akan sama ibadah kita, akan sama ketika kita semuanya berpegang teguh dengan hablullah. Apa itu hablullah? Hablullah ditafsirkan al-Islam, hablullah ditafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Semua tafsiran itu benar, disebutkan oleh para ulama tentang makna hablullah, yakni mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dikarenakan diharuskan dalam Al-Quran, juga diharuskan dalam Sunnah Nabi mengikuti para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam dalam beragama. Itulah hablullah. Maka ketika kita mengerti tentang hal ini, tentunya mari kita merujuk kepada hablullah pada setiap permasalahan yang terjadi di antara kita, agar supaya bisa bersatu. Karena itulah yang menyatukan. Kalau kita bermasalah dan tidak mau kembali kepada hablullah, maka akan terus menerus berpecah dan tidak akan bisa bersatu. Antara sunnah dengan bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu. Antara tauhid dan syirik tidak akan mungkin bisa bersatu. Tatkala kita umat Islam secara umum, atau kita di antara kita berselisih, kemudian tidak mau berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal, tidak mengembalikan problematika itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak mau berpegang teguh dengan hablullah, masing-masing dengan keinginannya, bahasa Arabnya dengan hawanya, maka yang tidak akan mungkin bisa bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan fatanazza'tum fardu ilallahi wa rasul, fatanazza'tum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu permasalahan, cukup kecil di tempat kita tinggal umpamanya, cukup kecil di pondok kita berada umpamanya, masalah-masalah akan ada terus. Namanya orang dalam bergaul tidak akan apa mudah dalam menyikapi pergaulan, karena memang Allah sudah menaskan dalam Al-Quran, wajalna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami jadikan sebagian dari kalian menjadi gangguan bagi sebagian yang lain. Apakah kalian bisa bersabar dalam menghadapi itu semuanya? Itu sudah ada nasnya. Dan pergaulan dalam rumah tangga juga seperti itu. Apalagi sudah melebar, apalagi sudah meluas pergaulan yang dengan karakter yang beda-beda, dengan hati yang beda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Maka kalau terjadi permasalahan, rujuk kembali kepada hablullah, dan itu hukumnya wajib. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu jika lo kalian memang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beriman kepada yawmil akhir, itu adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan pula di masa akan datang. Nah, kita kembali ke masalah tadi. Ini adalah asbab bersatunya kita di atas hablullah. Ini persatuan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersatunya kita adalah di atas hablullah. Tidak seperti teori yang dilakukan oleh ikhwan muslimin, mereka menempuh sebab-sebab persatuan dengan sebab-sebab yang tidak syar'i. Itu apa? Mendiamkan kebidahan tanpa adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang penting diam supaya tidak ribut. Itu bukan hablullah. Sehingga mereka tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kebidahan dibiarkan atas nama supaya bersatu. Tidak boleh mengajarkan yang sunnah atas nama persatuan. Karena kalau engkau mengajarkan yang sunnah, menyinggung pihak lain. Kalau engkau mengatakan ini batil, ini bid'ah, ini dhalalah, itu menyinggung pihak lain. Berarti kamu memecah belah umat. Definisi persatuan sudah salah. Maka ketika ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, malah justru dikatakan sebagai pemecah belah umat. Ketika hendak mengajak kepada hablullah, menyinggung berbagai macam pihak, langsung jangan kamu lakukan itu, karena itu adalah akan memecah belah umat. Sehingga persatuan model ikhwan muslimin, modelnya al-bid'ah, adalah yang penting bersatu walaupun berbeda-beda. Ya kalau itu urusan duniawiyah di bawah satu pemerintah, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda tempat dan wilayah, tidak masalah. Yang penting dalam satu naungan kepemerintahan yang biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu urusan duniawiyah dan memang harus bersatu di bawah kepemerintahan satu pemerintah yang sah. Adapun urusan diniyah, maka tidak bisa akan bersatu itikadnya, bersatu manhajnya, bersatu ibadahnya, kecuali dengan kembali kepada hablullah, talinya Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat Allah Azza wa Jalla. Yang disyariatkan itu yang diikuti, dan yang tidak disyariatkan itu yang ditinggalkan. Bisa dipahami ini kaum muslimin, perbedaan persatuan secara syar'i dengan persatuan secara bid'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, di antara mereka ada orang-orang yang manhajnya itu ya ingin bersatu, tetapi dengan cara yang bid'ah tadi. Ingin di atas dakwah salafiyah, tetapi tidak mau berbenturan dengan ahli bid'ah. Ini model-model. Saya salafi, tapi saya tidak mau berbenturan dengan kaum muslimin yang lain. Bahasnya kayak gitu. Ini mereka kan muslimin, saudara kita. Saya enggak mau berbenturan dengan mereka. Saya juga salafi. Maksudnya pribun, salafi tapi ikhwanul muslimin. Salafi ikhwani. Dinisbatkan kepada ikhwan muslim. Ya, salafi dia pengakuannya. Ketika ditanya aina Allah, Allah fis sama jawabannya. Tetapi bagaimana dengan menyikapan terhadap ahli bid'ah? Wah, itu saya tidak mau berbenturan sama mereka, mereka juga umat Islam yang dan seterusnya. Dan mereka ini adalah sururiyah. Mereka adalah orang-orang ikhwan muslimin yang tasallaf, mengaku mengikuti manhaj salaf. Itu kisahnya ketika Rahman Bukhari dan yang lainnya duduk di hadapannya Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, menampakkan dirinya sebagai seorang pengikut salafi, tetapi aslinya mereka adalah ikhwan muslimin. Mereka membuat buku-buku yang mengkaburkan manhaj salaf. Seakan-akan salafinya mereka salafi yang rahmah, karena tidak mau mentahdir. Na'udzubillah min dzalik. Bid'ah adalah perkara yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Lawan dari hablullah adalah diantaranya kebid'ahan. Lawan dari hablullah adalah diantaranya kesyirikan. Kesyirikan itu pasti memecah. Bagaimana mungkin menyatu? Namanya Tuhannya saja sudah berbeda. Tuhannya saja berbeda. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farruqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin yang mana mereka memecah belah agama mereka. Semua kelompok yang mereka bersekte-sekte dan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang di selatan Tuhannya beda dengan yang di utara, maksudnya pesisirnya. Pesisir selatan Nil Rokidul. Pesisir lor apa pak? Nil Rok. Ada namanya khusus lagi kelaran pak. Dewi Dujar lo pengen lah kelaran. Sing penting pada tene watu nek mak-mak Tuhannya. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi. Bid'ah itu memecah. Kenapa? Karena tidak di atas hablullah. Persatuan yang terjadi di umat Islam di zaman Nabi alaihissalatu wassalam ketika manusia berada di atas Rasul alaihissalatu wassalam, di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat tentang persatuan yang terjadi di zaman para sahabat. Wadhkur ni'matullahi in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ihwana. Wadhkur ni'matullahi 'alaikum, ingatlah oleh kalian wahai umat manusia atas nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Nikmat apakah ini? Nikmat bi'tsatul rasul. Bainahum. Nikmat diutusnya rasul di antara tengah-tengah manusia. Itu nikmat. In kuntum a'da'an, ketika itu kalian berselisih, bermusuhan. Kalau di antara kita ada perselisihan gap satu ikhwan dengan ikhwan yang lain, ini urusannya mudah, ringan. Bahasa Arabnya amrun hayyin, urusannya ringan. Oh, tapi orang usah pada pedengan ketemu bimlewas. Ah, ringan itu pak, ringan. Lah ringan ke priwe, mengatakan arab hilud mbamani pun itu ringan. Dibandingkan dengan kisah ayat ini, in kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuhan, Ausun Khazraj, perang sekian ratus tahun, sebenarnya menyebutkan 300 sekian tahun, perang yang sudah turun-temurun generasi, korban nyawa, harta benda, dan yang lainnya, saja bisa bersatu, dengan sebab mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang sudah mendarah daging balung sumsum. Kalau darah daging kan tesin yang jaba balung ya, ini sudah balung sumsum nang jero balung pak, di mana? Artinya sudah melekat permusuhan itu dengan kuat kebencian yang sudah terpupuk sekian tahun, bahkan terjadi korban nyawa sekian banyak. Toh bisa tetap bersatu. Kenapa kadangkala kita tidak bisa bersatu dengan ikhwan kita yang sama-sama salafi, ngajine bareng, waktune bareng, sisi nang tanah, sisi nang kenek. Pada melengos-melengosan pun salam orang gelem. Anu kepriwe jenenge mengikuti Rasul apa hawa nafsu? Jawabannya mengikuti hawa nafsu. Hadirin yang kami muliakan, di saat itu fasbahtum bi ni'matihi ihwanan. Kalian dengan sebab nikmat Allah itu kalian bersaudara. Nah, disinilah persaudaraan yang Allah Azza wa Jalla maukan bersatu di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita wujudkan hal itu. Waalaikum muslimin, wahai saudaraku salafiyin, erapkan barisan kita. Kita di atas sunnah walhamdulillah. Kalau ada tanazul, orang-orang yang di atas sunnah tetap masuk pada ayat tadi di atas. Sebagian wajalna ba'dhum li ba'dhin fitnatan, sebagian kami jadikan sebagai pengganggu pada sebagian yang lain. Ini salafiyin ya kaum muslimin, sahabat yang masuk pada ayat ini pertama kali terjadi keributan satu dengan yang lain, kekacauan satu dengan yang lain, tersakiti satu dengan yang lain, bikin jengkel, bikin apa nangati jeng. Kalau kesubah lagi bocah lu mangane. Itu memang sudah Allah takdirkan begitu. Hidup itu ya begitu pak. Nah kepengen jenengan kulit tanpa kebencian, tanpa permusuhan, tanpa kedengkian, benjing teng surga pak. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan. Kami cabut semua sifat kebencian dari hati-hati mereka. Mereka bersaudara. Ala suri mutaqabilin, mereka berhadapan-hadapan antara mereka di atas diban-diban mereka. Nek kepengin kados niku nggih monggo teng surga bareng-bareng. Nah karena adem ayem pak, ora ana masalah. Tapi itu kan nanti mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Ketemu teng mriku minci nggih bareng-bareng. Amin. Dalam keadaan wis ora ana sing-singitan. Lah selamate seneng dunya, nang dunya pak. Urusan sedikit jadi masalah. Itulah namanya kehidupan duniawiya. Harus difahami. Tetapi mudah kita bisa bersatu karena kita di atas sunnah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Aja terus-terusan jengkel. La yahjur aha, la yahjur muslimu akahu. Fokusalas. Tidak boleh seorang muslim menghadir saudaranya muslim yang lain di atas 5-3 hari dalam urusan apa? Duniawiyah. Kalau urusan diniyah, dia al-bid'ah, ya memang harus dihajar, ditinggalkan sekadarnya, sekadar dia yang maslahat. Ya, ada tingkatan macam-macam dalam pembahasannya, dan mana yang tertepat dihajar atau di datangi, dinasihati, macam-macam sesemua itu sesuai dengan pembahasannya masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ada di antara kita, saya kepengen punya teman yang enggak menyakitiku. Aku kepengen debat terus sing ora ana masalah. Ana wonge Pak. Tidak ada. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, man yuridu atau man arada ahan bila aibin la ahan lah. Barang siapa yang kepengen punya teman yang tidak ada masalah padanya, maka dia tidak akan punya teman. Aku pengen dia tangga sing orang masalah. Oh, hebat teman. Ya tanggane kuburan, Pak. Mau sepati kabe. Selama masih hidup, ya ada saja masalah. Problem itu akan ada. Kenapa? Karena setiap kita ada hawa nafsunya. Kalhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap kita ada fujurnya, ada takwanya, ada baiknya, ada buruknya, ada sopannya, ada kadangkala kurang sopan, ada kadangkala baik, kadangkala jengkeli, ya macam-macam. Apa maniko sudah tangga, beda rumah, mungkin yang jero rumah be, masalah lagi pakai. Sehingga baik-baik dalam mengarungi kehidupan, problem itu akan selalu ada. Tetapi karena kita ahli sunnah, akidah kita sama, ibadah kita sama, rujukan kita sama, hablullah, maka niscaya dengan kita kembali kepada hablullah akan tercapai yang namanya persatuan yang Allah ridhai. Dalam Al-Quran disebutkan wa'tazimu bihablillahi jami'an. Bersatulah kalian di atas tali Allah Azza wa Jal. Bukan bersatu dengan cara yang ikhwan muslimin tadi, yang suriah sebutkan tadi, dengan cara mendiamkan kebatilan, tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan demi persatuan agar tidak menyinggung pihak lain. Itu tidak benar. Selamanya akan berpecah dan tidak akan pernah bersatu. Bom waktu hanya bersatu paling ketemu di atas meja makan, yo madang bareng, tapi warna dan corak mereka beda-beda. Ayo kita bikin acara bareng, akidahnya tetap berbeda-beda. Yang satu mengatakan Allah di mana-mana, yang satu mengatakan Allah di hati, yang satu mengatakan Allah menyatu dengan alam, yang satu mengatakan Allah jadi dalam alam, tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Masing-masing keyakinannya beda-beda. Yang satu mengatakan ini satu amalan yang saleh badan bid'ah, yang satu mengatakan oh, ini yang benar ini. Masing-masing centrang perenang. Ketika sedang makan enak, diangkat masalah. Nah, maaf mas, kamu bid'ah sesat. Lagi mangan enak jadi orang enak, Pak. Iya, Mbak. Oh, aku benar kok sing sesat. Padahal mangan kayak mencucu-mencucu. Bagaimana bisa bersatu? Satu meja, iya. Tetapi centrang, perenang, permusuhan. Nah, akhirnya datang ikhwan muslimin. Sudah, sing penting mangan enak di sibela. Urusan gue, urusan orang sedi gubris. Sesat-sesat orang sedi gubris. Yang penting bersatu. Pada baik ini selamat. Nah begitu biasanya mereka. Enggak nak lebih neraka ya. Bareng-bareng. Satu paguyuban sih. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimani. Nah ketika kita sudah mendapatkan nikmat dakwah salafiyah. Ni'mat al-mengenal Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Tentunya kita pegang erat-erat ini. Setiap kita berupaya untuk menyatukan diri kita dengan yang lain. Karena kita adalah salafiyin. Rijalan wa nisa'an. Yang laki-laki dan juga yang perempuan. Aba'ul ummahat. Para abi-abinya. Dan juga para umahatnya berupaya, karena itu perintah bersatu dengan menjalankan yang disyariatkan, dengan menjalankan kembali kepada Al-Quran wa sunnah, jangan mengikuti hawa nafsu. Ini yang harus dilakukan. Dan juga dengan cara menjauhi hal-hal yang menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Di antara hadis ada penyebutan beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berbicara persaudaraan, maka Rasul mencegah untuk kita melakukan kezaliman kepada saudara kita. Kenapa? Karena perbuatan kezaliman itu akan membuat keributan, kekacauan, dan bahasa jauhnya congkrah. Ngerti congkrah apa? Apa congkrah itu? Ya, kontok-kontokan baik pak. Karena adanya kezaliman. Contoh hadis disebutkan dalam banyak kitab, diantaranya Riyadhus Shalihin. Dia mengatakan al-muslimu akhul muslim. Apa seterusnya? La yudlimuhu. Seorang muslim yang satu, saudaranya muslim yang satu. Dalam koridor ahli sunnah. Ya, kalau ahli bid'ah masih ada ukhuwah keislaman, tetapi sekadar dengan keislamannya, dia manusia terbagi menjadi tiga makhluk. Saya ulangi. Muslim ahlu sunnah, maka kita mencintainya dan kita tidak membencinya. Muslim ahlu bid'ah, kita mencintai dia sekadar Islamnya dan kita membencinya sekadar bid'ahnya. Mau mandang angel pak? Ya dia muslim bukan kafir. Ya saya menyukai mencintai dia Islamnya. Tapi dari sisi lain dia bid'ah. Harus saya ingkari. Saya tidak mendekati dia dekat-dekat. Tapi saya menjauhi dia. Tetapi dia masih muslim. Ya saya ucapkan salam. Saya menjawab salam. Tapi untuk mendekati dia dan ikut dengannya saya tidak. Ini namanya mencintai dari satu sisi. Dan membenci dari satu sisi yang lain. Sekadarnya. Ya ini kalau dia pentolannya. Jauh ya pak. Kalau dia tetangga kita, dia siapa? Sufi, muslim. Oh, masya Allah. Assalamualaikum. Assalam. Muslim. Dia punya hak sebagai seorang muslim. Awam nas, tabassum, senyum, bercengkrama, duduk bareng, urusan duniawi supaya dia simpatik dengan kita. Umpamanya. Tapi begitu tetangganya siapa? Anu, ya Islam ini terkenal wong pinter. Harus ngomong musyrik angel ya. Orang bisa belum pernah apa-apa ikumatul hujah ya. Tidak ngomongnya muslim lah muslim. Tapi wong pinter aja wong jaluk banyak mengono. Tuku galem dia. Sekadarnya. Dan yang ketiga, orang yang kafir. Ini tidak ada dicintai, tidak tidak ada mahabbah padanya, ya adanya adalah al-buhdu, kebencian kepadanya. Karena mereka adalah musuh. Nah, ini manusia, dibagi-bagi. Seperti itu. Nah, muslim dengan muslim yang lainnya, kita bicara tentang ahlu sunnah yang satu dengan ahlu sunnah yang lain, maka harus mengatakan apa? La yudlimu, tidak boleh mendzaliminya. Tidak boleh menyakitinya. Jaga hubungan agar tercipta ukhuwah. Apalagi di area lingkungan. Lingkungan mahat, lingkungan sini, lingkungan para salafi di situ. Ciptakan keharmonisan. La yudlimuhu, itu bahasa Arab. Artinya, janganlah seorang muslim yang satu menyakiti yang lainnya. Makna lainnya, berupaya untuk menciptakan keharmonisan, ketenangan. Fulan gimana kabarnya? Oh, masya Allah baik. Yang satunya, oh masya Allah baik. Dia pun baik kepada orang lain. Tidak terdengar fulan kepri. Oh jengkeli banget. Aduh. Fulan siapa? Salafi. Ya salafi tapi jeng. Omongannya kasar. Walah. Ini berarti kurang ilmu. Harus dikasih ilmu. Ya hiantum berkewajiban menjaga saudaramu, mereka ahli sunnah, kamu ahli sunnah. La yudlimu, Rasul mengatakan jangan kau menyakitinya. Apa kamu tidak taat kepada Rasul? La yudlimu, jangan kau menyakitinya. Ternyata dia balas, oh hadisit Pak Ustaz, kamu dia nung balas stop. Nah ternyata jenengan disiti-siti. Ini dipertemukan sama-sama ahli sunnah. Fain tanazatum fi syai'in fardu ilallahi war rasul. Dipertemukan islah zatul bain, menyatukan dua orang yang sedang bertikai, urusan besar itu. Ya. Masa tidak bisa bersatu? Urusan apa sih? Urusan dagang. Urusan jatuh harga katanya. Wong anak artuku mengaku madu, malah harga nawari lebih murah maning. Saya ngerti. Gak kain yang WA sih. Wong nyenengan konangan. Ngedeli murah. Sebab kulakane ake jenengan distributor. Dia jualan ke distributor. Dia agennya ikut jualan. Distributor ikut jualan, ya kalah. Agen sama distributor tinggi mana? Lama-lama ngertok sendiri. Apalagi kalau pabriknya ikut jualan, akhirnya yang di pasaran di kasih harga tertentu. Kamu kalau mau jualan harganya sekian. Kalau lebih kalah sama produsen. Produsen bisa jual lebih murah jauh. Akhirnya petentang-petenteng. Akhirnya apa, merengat-merengut. Akhirnya ora aku gara-gara duit si urungnya ibu. Masa tidak bisa satu? Lawang yang bermusuhan sekian lama saja bisa bersatu. Hakata kaum muslimin rahimahullah wa jami'an. Bersatu itu berarti menunjukkan kita ahli sunnah. Gampang menyatu, gampang selesai masalah, gampang didamaikan. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan apapun kecuali sama-sama ingin di atas hablullah. La yudlimu wa la yuhkiru wa la yuhziduhu wa la yuhkiru. Tidak boleh kok menjadikan dia pengembosan. La yuhtiruhu, yakni mengembosinya. Wala yuhkiruhu, tidak boleh menghinanya. Ya, muslim makhluk muslim. Menghina, merendahkan, melecehkan, itu tindakan yang haram. Resikonya akan terjadi keributan dan perpecahan. Karena itu banyak sekali dalil yang menyebutkan tidak boleh kita menghina saudara kita. Apalagi dia kita ketahui ahli sunnah. Nilai dia sebagai ahli sunnah sangat besar. Kewajiban kita mencintainya. Kewajiban kita apa? Mencintainya. Muslim ahli sunnah ya. Harus dihormati. Dimuliakan. Tidak boleh kita menyakitinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sama tadi, at-taqwa huna asyara sadri 3 marrat, 3 kali. Bi hasbi mri'in min asy-syarr ayyakrahu al-muslim. Cukup seorang itu dikatakan berdosa dengan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ini dia. Bab ini banyak sekali dalilnya. Karena apa? Karena kaitannya dengan hak-hak Bani Adam yang tidak cukup hanya dengan istighfar, tetapi harus minta maaf. Kalau tidak terbawa sampai akhirat dan akan menyebabkan permusuhan, kebencian, merendahkan, melecehkan itu berujung pada keributan dan permusuhan. Adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian di antara kalian. Dan itu adalah termasuk di budaya syaitan la'anatullah alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, kafa bil mar'i ithman ayyakrahul muslim. Cukup seorang itu dikatakan berdosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Dosa besar. As-sabu wasyatmu ta'nu wal-la'nu, mencela, menghardik, melaknat, menikam, merendahkan, itu semuanya hukumnya haram. Karena itu dilarang dalam agama kita melakukan hal tersebut. Bisa begitu dilarang, itu sebab-sebab perpecahan yang harus kita apa? Jauhi. Apalagi kalau yang dicela adalah orang yang saleh, waliullah. Kok bicara waliullah? Sunan Kalijaga apa? Bukan pak. Waliullah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum wa lahum yahzanun. Walahum, lanya panjang. Walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut yang ada pada mereka kecuali hanya kepada Allah. Wala yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih karena mereka adalah wali Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Saudara kita Ahlus Sunnah, ya beriman, ya bertakwa. Ustaz kita alhamdulillah ustaz Ahlus Sunnah yang kita kenal dalam dakwahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya baik. Walijakia ala alali ahd, kita memberikan tazkiyah kepada Allah seorang pun. Allah, Allah hasibuhu, Allah yang akan menghisabnya. Nah, ketika orang yang salah seperti ini dicela, direndahkan, dimaki, dibenci, engkau tidak berhadapan dengan dia tok, engkau berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Dalam hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bilharb. Barang siapa yang memusuhi, ada memusuhi li waliyan, waliku, siapa yang membenci, siapa yang memusuhi orang-orang yang aku cintai, faqad adantuhu bilharb, sungguh aku telah mengubarkan perang dengannya. Yang dihadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarangan. Ikhwanuna salafiyin, masya Allah. Kita kesini saja pembahasannya. Tidak usah kesana-sana. Kesana-sana kaken mak pembahasannya. Kedalam. Ikhwanuna salafiyin, berbuat salah. Ya betul, dia salah sama antum. Dia ahlu sunnah. Haram hukumnya antum membencinya. Tapi ada masalah. Ya selesaikan segera. Sesuai dengan hablullah, agar bisa terselesaikan dengan baik urusan dengannya. Gak boleh kamu mencelanya terus menerus. Kesuh dipelihara, ngerti kesuh dipelihara apa? Jengkel ke dikipu terus, ngerti dikipu? Dikipasi bahaya. Ya akhirnya jadi kayak segadingi pak, ngerti segadingi. Matengnya mateng banget. Marah, marah. Sudah marah, merah padam. Setiap ketemu jengkel baik. Ispiran bulan, bulanan, tahunan, 10 tahunan. Film teman Rika, penyakitan. Orang marah itu penyakitan, Pak. Jangan mau. Ada seorang sahabat. Ini ada kisah, masya Allah. Ini buatan manis, Pak. Gula num pun manis, nanti manis ini malah lagi manis pak. Hadirin kaum muslimin, ada seorang sahabat yang Rasul 3 kali disebutkan. Ya dukhulu fikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang seorang, waktu itu halaqah, Nabi halaqah. Lagi kumpul dengan para sahabat. Akan datang seorang dia adalah ahlul jannah. Hadis ini dinukilkan oleh saya baca dalam Aqidah Tahawiyah syarahnya Syekh Shalih Fauzan ketika beliau menyebutkan beberapa contoh-contoh sahabat secara ta'yin per individu, fulan ahlul jannah, fulan ahlul jannah. Di waktu itu nyenengi banget Pak. Para sahabat, kamu ahlul jannah, kamu ahlul jannah, masya Allah. Engane urip zaman gue Pak ya. Belum tentu Pak urip zaman gue nek jadi musyrikin ini keberkunjian dengan Allah. Malah diperangi. Ya seneng urip zaman siki jadi ahlul jannah. Karena tidak mungkin kita nawar-nawar, itu takdir Allah sudah pasti. Hadirin mereka, datanglah orang tersebut duduk. Dia enggak tahu ucapan Nabi ini. Yadkhulu fikum rajulun min ahli jannah. Tiba-tiba muncul orang. Sahabat pada tahu, ah, orang ini. Saya lupa namanya. Kelalaian Pak. Besok lagi halaqah Rasulullah SAW menyebutkan yadkhulu fikum rajulun min ahli jannah. Dia lagi bicara, tiba-tiba akan datang orang ini. Ya Nabi dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jal, diberitahu oleh malaikat, orang ini akan datang. Belum tahu, belum kelihatan orangnya. Tiba-tiba harus mengucapkan kalimat yang sama, yadkhulu fikum rajulun min ahli jannah. Orang yang sama. Oh, gue juga sih ini Pak. Heran para sahabat, apa kehebatannya orang ini. Besok lagi seperti itu sampai 3 kali. Amr ibn As terheran-heran dengan sahabat ini. Fatbahu, akhirnya beliau mengikuti langkahnya sahabat yang satu ini. Ada apa dengannya? Ada apa dengannya? Kok hebat betul beritanya? Ini Nabi loh, berita dari langit Pak, bukan langitan. Langitan Jawa Timur Pak. Ini dari langit, minas sama. Orang ini minal jannah. Ini perlu saya sampaikan sebagai pelajaran bagi kita. Diikuti oleh Amr bin As, sahabat ini. Tidak ada yang istimewa. Yang nampak dari amalannya, dia melakukan al-faraid, salat-salat yang fardu-fardu. Dia mulai wedakan iblil ketika malam sholat malam. Gak ada yang istimewa dari amalan ini. Sampai pada waktunya Amr bin As mengatakan kalimat Rasul tadi. Rasul itu mengatakan sampai 3 kali, antum min ahli jannah. Oh, disampaikan kan nek jenengan gidrom betul Pak. Wah, seneng banget nek. Seneng Pak. Ini kepastian karena sabda Nabi, bukan hanya berita bohong. Sahabat itu ketika ditanya, apa amalanmu? Enggak ada amalanmu. Semuanya yang kau lihat. Ya kalau yang seperti ini para sahabat itu melakukannya. Falamma walla, di akhir kisah ini, falamma walla, ketika beliau Amr bin As ini berpaling dan meninggalkan orang itu, dah dipanggil lagi, sebentar bahasa kitanya, dipanggil, la ajidu indi syai illa anani la ajidu fi qalbi ghillan li ahadi minal muslimin. Ini kalimatnya, saya tidak ada amalan yang istimewa kecuali ada satu. Yang satu ini pelajaran, bukan kesombongan sahabat ini, pelajaran. La ajidu fi qalbi, aku tidak ada dalam hatiku, aku tidak mendapati dalam hatiku kebencian kepada satu pun seorang muslim pun. La ajidu fi nafsi ghillan, tidak ada dalam dadaku kebencian kepada seorang muslim pun. Hadza walladzi la nutiku, inilah dia keistimewaannya. Yang Amr bin As mengatakan, ini yang kami tidak mampu. Karena itu beliau lebih utama daripada sahabat yang lain. Tidak ada di hatinya kebencian kepada Muslim, Muslim siapa? Sahabat tentunya, zaman sahabat. Kira-kira bisa lah pak, jenengan, yakulun jenengan ini angel pak, bendina malah kesup-sup ada ini, merengut-merengut. Walajan, urip-urip. Urip semisan, gelut baik, congkrah baik, larang hati, gelem temen riga pak, gue penyakit. Bebaskan hatimu dari hal itu semuanya dengan mendatangi fulan yang kamu benci atau fulan yang kamu bermasalah dengannya, berjabat tangan, mudah-mudahan diampuni dosanya, ucapkan salam ya hi antum saudara saya, ana mencintai antum karena antum salafi. Dalam kodon nongatis duduk banget lagi. Bisa kan? Harus bisa. Wah abot gue. Nah itulah dia as-sunnah mendidik kita. Jangan berkepanjangan. Problem itu ada. Problem itu ada. Tidak bisa dihindari namanya orang itu pak. Kesul, benci, melihat orang ini dan itu. Ada. Tetapi kita dilarang untuk berketerusan. Karena itu diperbolehkan benci hanya sebatas 3 hari. Hari pertama pas terjadi masalah, waduh, jengkel dengan potong batik. Hari kedua mutar manusia. Hari ketiga harus mandek aja jengkel manik. Stop. Berpunya dengan siapa? Hari pertama, hari kedua naik, hari ketiga turun landai. Walaupun tes kesuk, tetap assalamualaikum waalaikumsalam. Beri kabar ya. Secara syar'i tidak boleh berkelanjutan. Apalagi sampai membenci dan menghibai dan menyebut kejelekannya kepada orang lain. Fulan begini, fulan begini. Golek bala, ngerti golek bala pak? Golek bala supaya ikut-ikutan memusisi fulan. Akhirnya menjadi besar masalah karena riba menghiba. Akhirnya melebihi 3 hari sudah haram hukumnya. Akhirnya kau tidak bisa menyatu dengan saudaramu sesama ahlu sunnah dan engkau selalu benci kepadanya. Padahal disebutkan dalam hadis la tahasadu wa la tanajashu, dalam sebuah riwayat wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kun ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, iri satu dengan yang lain, satu berhasil satu tidak, iri kemudian benci. Jangan, jangan kalian saling tajassus, mencari-cari kejelekan orang lain untuk bisa dia jatuhkan. Jangan. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, saling marah. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Engkau melanggar hadis ini dan engkau menjadi syaitan. Karena ia memecah belah adalah syaitan. Syaitan dan is. Bahwa orang-orang kadangkala usah dibawa-bawa. Dia silaturahmi ke rumah usah dengan membawa jeruk atau nanas atau apa begitu. Dia sih murah-murah maksudnya. Salak juga termasuk murah. Ngomong usah saya ada masalah. Ceritanya sesuatu yang bagaimana Ustaz ini diikut sertakan dengan dia. Ini problem di tengah-tengah kita. Kalau problem yang nasional, bagaimana Syekh diikutkan untuk mendukung saya dan memusuhi yang satu? Mok ngawur. Wala jan-jan. Wong kepintaran banget sih. Pintar dalam hal membolak-balikkan fakta. Berani dalam hal dusta. Akhirnya syekhnya, syekh manusia biasa, bisa terbawa. Itu kok syekh? Bukan syekh kita, gak usah kesana-sana pak. Kena baik, kena baik. Usahanya terbawa-bawa. Melu ngomong di majlis salim. Akhirnya usahanya terperangkap memusuhi si fulan. Karena hasil dari laporan si Alan. Yang di majlis salim, yang dibantu dibela oleh setia, senang banget. Benar, sikat tuh sikat. Ya disikat mereka bisa dimilu-milu ya. Las teman korban namimah, korban ribah, akhirnya terjadi hal yang haram, saling hasad, saling mencari-cari kejelekan, berupaya menjatuhkannya, sampai usianya pun akhirnya jatuh akibat dari gap yang ada di tengah-tengah yang wali itu. Usianya kasihan, dia termakan karena memang awalnya dikasih makanan. Walayyadzubillah, terjadilah permasalahan besar tidak kunjung bisa diselesaikan. Walayyadzubillah, padahal sama-sama ahlus sunnah, sama-sama salafi, tetapi terasuki syaitan. Ketika diusut diusut, apa sih masalahnya? Masalahnya biar hujannya perkarane ringan, tetapi karena sudah terlanjur hibah menjadi besar. Kalau orang hibah wa muslimin, dia harus bisa mendatangkan bukti-bukti apa yang dituduhkan kepada yang dihibahi. Dia akan melakukan tajassus sebagai bukti apa yang diucapkan. Antum tahu nggak? Fulan begini-begini. Tahu nggak dia orang? Wah, antum oke, iya, urut dewek. Akhirnya kan dia tajassus. Aku urut dewek. Benar urut dewek. Iya, ketone lung-lung. Urut dewek orang kek. Tajassus otomatis. Setelah tajassus apa? Tajassus ini mengakibatkan tabaut. Kebencian, kemarahan yang berkelanjutan. Kenapa? Dan bisa disatukan. Sangat sulit disatukan. Karena masing-masing sudah apa? Mengantongi data, katanya. Saya punya data. Data digital, katanya. Ya, anu milenial sih ya, digital. Saya punya ini, saya punya bukti. Akhirnya apa? Dia akan memperkuat bukti dan memegangi apa yang dia dapati. Dan dia tidak mau bersatu karena bukti-buktinya kuat. Hasil dari tajassus. Bahkan sampai tingkatan ngirim orang. Coba kamu lihat ya. Apa yang dilakukannya. Mata-matanya. Pakai CCTV gak ada sih. Makanya, cici mata. Bukan TV. Cici mata. Mumpun dalam. Apa yang kamu lihat, catat. Apa yang kamu lihat, catat. Sampaikan ke saya. Sampai seperti itu. Akhirnya tugas malaikat diambil alih. Nah, kalau sudah kayak gitu, suruh supaya bersatu bagaimana untuk menjadi pupuk terus. Akhirnya uslah dek-dek, baik-baik, wak-wak, kelas. Ayo ngurusi dek-dek. Ya orang bisa, Pak, karena kau benci kau terus-menerus. Lah yang kayak gini mau disatukan bagaimana? Susah. Karena itu dilarang dalam agama perbuatan itu. Awal mulanya karena urusan hasad. Jangan kalian hasad. Hasad dilanjutkan akan jatuh pada tajassus. Tajassus dilanjutkan akan jatuh pada tabahut. Tabahut dilanjutkan akan menjadi tadabur. Paham kalimat ini? Apa artinya yang pertama? Pertama saling iri dengki. Yang kedua saling tajassus mencari-cari kejelekan. Yang ketiga kalau sudah begitu tabahut saling membenci. Kalau begitu saling membelakangi. Wis jadi musuh pak. Ora deparep maning. Wah kata kaum muslimin ini wis sejam nih. Ya, wis awal. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami dan kita bisa melakukan untuk kita bisa bersatu di atas hablullah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita tahu bersatu di atas hablullah hukumnya apa? Wajib. Dan merusak ukhuwah hukumnya haram. Kaitannya bukan dengan kita-kita, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.